Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah. Wa man yudlil fala hadiya lah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كَلَامُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ wa kullu dalalatin min nar a'adana wa iyyakum minan nar. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakum jami'an, kita lanjutkan pada majelis yang ke-10 terkait adab orang yang berpuasa. Adab orang yang berpuasa secara globalnya terbagi menjadi dua. Adab wajibah wa adab mustahabbah. Adab-adab yang wajib dan adab-adab yang sifatnya mustahab. Kemarin barakallahu fikum kita masuk pada adab yang pertama. Al-adabul wajibah. Adab yang wajib. Wa min ahammiha as-salatul mafrudah. Dan adab wajib yang paling pentingnya bagi orang yang berpuasa yang harus dia tunaikan adalah salat. Barakallahu fikum, 5 waktu. Barakallahu fikum. Qala asy-syekh Muhammad ibn Salih al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Wa min ahammiha, dan di antara adab yang paling penting, as-salatul mafrudah, adalah salat wajib. Yakni salat 5 waktu. Allati hiya akadu arkanil Islam ba'da syahadatain. Yang salat wajib, salat 5 waktu merupakan rukun yang paling ditekankan dalam Islam setelah 2 kalimat syahadat. Fatajib mura'atuha bil muhafazati 'alaiha. Maka wajib untuk memperhatikan salat 5 waktu dan menjaganya. Wal qiyami bi arkaniha, dan menegakkan rukun-rukunnya ketika salat. Wa wajibatiha, dan menegakkan kewajiban-kewajibannya. Wa syurutiha, dan syarat-syaratnya. Fayu'addiha fi waqtiha ma'al jama'ah fil masajid. Dan wajib bagi orang yang berpuasa, dia menunaikan sholat yang wajib, sholat 5 waktu pada waktunya, bersama jama'ah kaum muslimin di masjid-masjid yang ada. Fa'inna zalika minat taqwa allati min ajliha syuri'as siyamu wa furidu 'alal ummah. Karena sesungguhnya sholat berjamaah pada waktunya merupakan ketakwaan. Dan ketakwaan merupakan sebab dengannya disyariatkan ibadah puasa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana telah diwajibkan puasa barakakum pada orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Jadi takwa merupakan sebab ibadah puasa disyariatkan. Dengan seseorang melakukan ibadah puasa berarti barakakum agar dia bertakwa, agar dia tidak meninggalkan kewajiban-kewajiban. Di antaranya barakakum adalah sholat lima waktu yang merupakan sholat yang wajib pada waktunya. Wa furidu 'alal ummah, dan puasa diwajibkan atas umat ini dan juga umat-umat sebelumnya. Wa ida'atu sholati munafin littaqwa wa mujibun lil 'uqubah. Dan perlu diketahui, menyia-nyiakan sholat akan meniadakan ketakwaan. Ya, menyia-nyiakan sholat akan meniadakan ketakwaan. Wa mujibun lil 'uqubah, dan mengharuskan mendapatkan hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu. Sebagaimana disebutkan oleh Asy-Syaikh Muhammad Ibnu Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, beliau menukilkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Maryam ayat ke-59 dan 60. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa khalafa min ba'dihim khalfun ada'us shalah wattaba'us syahawat fasawfa yalqawna ghayya." Kemudian datang setelah mereka, setelah para nabi dan orang-orang soleh, generasi belakangan yang mereka biasa menyia-nyiakan sholat dan mengikuti hawa nafsu, fasawfa yalqawna ghayya, maka kelak pada hari kiamat dia akan mendapatkan kerugian, akan mendapatkan kecelakaan. Illa man taba, kecuali orang yang bertaubat dari apa yang sebelumnya dia biasa menyia-nyiakan sholat, biasa mengikuti syahwat, dia bertaubat. Wa amana, dan dia beriman. Wa amila sholihan, kemudian beramal soleh, memperbaiki apa yang telah lalu. Fa ulaika yadkhuluna al-jannah wa la yutlamuna syai'a, maka merekalah orang-orang yang akan dimasukkan ke dalam jannah dan mereka tidak akan didzalimi sedikit pun. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, orang yang menyia-nyiakan salat, ya, mungkin dia salat tapi selalu keluar dari waktunya atau mendekati waktunya, tanpa uzur dia barakakum menunda-nunda. Atau dia sholat tapi lalai, ya, kemudian dia biasa mengikuti hawa nafsunya, maka kelak dia akan mendapatkan kerugian, ancaman dari Allah Subhanahu wa taala. Kecuali orang yang sudah bertaubat dari apa yang telah lalu, kemudian dia memperbaiki keimanannya dan amal solehnya, maka apabila taubatnya menjadi baik, taubatnya jujur, kemudian dia beriman dan beramal soleh, barakakum, maka akan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam jannah dan dia tidak akan dizalimi sedikit pun pada hari kiamat. Wa minas sawimin man yatahawanu bi salatil jamaah ma'a wujubiha alaihi, dan di antara orang yang berpuasa ada yang meremehkan sholat berjamaah dalam keadaan sholat berjamaah wajib baginya. Wa qad amara Allahu biha fi kitabih, dan sungguh Allah telah mewajibkan sholat berjamaah dalam kitabnya, dalam Al-Quran. Barakah fikum. Jadi ternyata orang-orang yang berpuasa itu ada juga yang ya benar-benar menjaga kewajiban-kewajiban Allah, menjauhi larangan-larangannya. Dan ada yang seenaknya sendiri. Barakah fikum. Ketika datang masa semangatnya, dia melaksanakan, berupaya untuk bertakwa. Ketika datang malasnya, barakah fikum, dia menjadi orang yang meremehkan perkara-perkara yang wajib, diantaranya sholat berjamaah. Dan sholat berjamaah telah Allah perintahkan dalam Al-Quran. Sebagaimana disebutkan di sini, dalam surat An-Nisa ayat ke-102. An-Nisa 102. Faqala, Allah berfirman, wa idza kunta fihim fa aqamta lahumus shalah faltaqum ta'ifatun minhum ma'ak wal ya'khudhu aslihatahum fa idza sajadu. Dan apabila engkau wahai Nabi salat di tengah-tengah mereka, lalu engkau menegakkan salat untuk mereka, maka hendaknya ada sekelompok dari mereka yang berdiri bersamamu, barakah fikum, untuk sholat, dan dia mengambil senjata-senjatanya ketika mereka sujud. Yakni barakah fikum, ini terkait sholatul khawf, sholat khawf, sholat ketika dalam keadaan jihad fisabilillah, berperang, atau dalam keadaan barakah fikum tidak aman, ya. Maka di situ ada dua shof. Shof yang pertama ketika sujud, dia melaksanakan sujudnya. Shof yang kedua ketika sujud, dia tetap berdiri, tidak mengikuti imamnya. Barakah fikum. Yang menjadi pelajaran di sini, di sini tetap diwajibkan sholat berjamaah dalam keadaan, barakah fikum, mencekam. Lalu bagaimana dalam keadaan aman? Maka lebih-lebih lagi. Yakni atammu sholatahum, yakni mereka menyempurnakan sholat mereka. Dan juga lanjutan pada ayat ini, An-Nisa 102, Allah menyatakan, fal yakunu min waraikum wal ta'ti ta'ifatun ukhra lam yusallu fal yusallu ma'ak wal ya'khudhu hidrahum wa aslihatahum. Maka hendaknya mereka di belakang kalian, ya, membentuk barisan yang lain yang mereka tidak sholat, yakni menjaga. Kemudian mereka sholat bersamamu dan mereka mengambil kewaspadaan dan senjata-senjata mereka. Nyusul. Barakallahu fikum. Di sini, ya. Fa'amarallahu bisolati ma'al jama'ah fi halil qitali wal khawf. Kata Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, maka Allah memerintahkan sholat berjama'ah, ya, dalam keadaan berperang maupun dalam keadaan khawf, takut. Fahmi halit tuma'ninati wal amni awla. Maka dalam keadaan tenang dan aman, maka lebih wajib lagi, lebih layak lagi untuk orang sholat berjamaah. Dalam surat An-Nisa ayat ke-102, barakallahu fikum, menjadi dalil. Sholat khauf, hukumnya wajib berjamaah. Dalam keadaan, keadaannya sedang berperang atau khauf, penuh dengan khawatiran, takut, penuh dengan teror. Maka dalam keadaan tuma'ninah, dalam keadaan tenang, dan juga barakallahu fikum, dalam keadaan aman, itu lebih layak, lebih pantas ya, lebih wajib untuk sholat berjamaah. Ini diantara dalil, ya, sholat berjamaah bagi laki-laki. Ingat, bagi laki-laki, bukan wanita. Kalau wanita tidak wajib berjamaah di masjid. Maka kalau ada yang bertanya, apa dalilnya sholat berjamaah itu wajib dalam Al-Quran? Surat An-Nisa ayat ke-102. Yang menggambarkan sholat ketika perang. Barakah itu. Di situ wajib untuk berjamaah, maka terlebih lagi ketika dalam keadaan tuma'ninah, tenang, aman, lebih diwajibkan lagi. Adapun dalam hadis, barakahikum, apa yang disebutkan di sini, hadis Abu Hurairah riwayat Imam Muslim. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala. Dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhai beliau, beliau berkata, anna rajulan a'ma qala. Pernah suatu ketika ada seorang laki-laki yang buta, dia berkata kepada Nabi, ya Rasulullah, laisa li qa'id yaquduni ilal masjid. Ini ada laki-laki buta yang diceritakan oleh Abu Hurairah. Wahai Rasulullah, tidak ada orang yang menuntun diriku menuju masjid untuk sholat. Farah fasolahu. Lalu Nabi memberikan keringanan untuknya. Ya sudah, tidak apa-apa kamu sholat di rumah. Falamma walla da'ahu. Namun ketika laki-laki yang buta tadi, sahabat yang buta, sudah pergi setelah bertanya kepada Nabi, Nabi memanggil kembali. Waqala. Dan Nabi menyatakan, hal tasma'un nida'a bisholah. Apakah kamu mendengar panggilan azan untuk sholat? Qala. Na'am. Maka laki-laki yang buta tadi menyatakan, iya. Qala. Maka Nabi menjawab, fa'ajib. Kalau begitu tidak ada udur bagimu. Tetap kamu harus memenuhinya. Rawahu Muslim. Ini laki-laki buta. Barakafikum. Yang keadaannya kalau dia berjalan dari rumahnya menuju ya masjid, sebutkan dalam riwayat lain ya ada pohon, bahkan ya ada hewan buas. Barakafikum. Di situ tetap ya Nabi menganjurkan, memerintahkan untuk ya memenuhi panggilan sang muazin, fa'ajib, dengan menggunakan fi'il amr, lafaz perintah. Barakallahu. Falam yurakhis lahun nabi alaihi salatu wasalam fi tarkil jamaah ma'a annahu rajulun a'ma wa laisa lahu qa'id. Maka dalam hadis tersebut Nabi tidak memberikan keringanan untuknya dalam meninggalkan sholat jamaah. Dalam keadaan dia adalah laki-laki yang buta, yang tidak memiliki orang yang bisa menuntunnya. Wa tarikul jamaah ma'a idha'atihil wajib. Qad harama nafsahu khairan kathiran bimudha'afatil hasanat. Dan orang yang meninggalkan sholat berjamaah, ya, orang yang meninggalkan sholat berjamaah disertai menyia-nyiakannya, maksudnya tidak ada udzur, mengulur-ulur waktu, ya, maka berarti dia telah mengharamkan dirinya kebaikan yang banyak. Orang yang meninggalkan sholat berjamaah dengan menyia-nyiakannya, tidak ada udzur, mengundur-undur, barakakikum, berarti dia telah mengharamkan dirinya untuk mendapatkan kebaikan yang banyak. Berupa, barakakikum, dilipat gandakannya kebaikan. Fa'inna sholatal jamaah mudho'afah. Karena sesungguhnya sholat berjamaah, pahalanya dilipat gandakan. Barakakikum. Apa susahnya ya? Tinggal berwudu, memakai pakaian sholat berangkat. Ya, barakallahu fikum. Apalagi yang seseorang jarak antara rumahnya dengan masjid, jarak antara tempat kerjanya dengan masjid tidak jauh. Ya, tidak seperti di zaman Nabi alaihissalatu wassalam sampai di pelosok-pelosok mereka mendatangi masjid Nabi dalam keadaan tandus, gersang, ya, berhenti, tidak ada warung. Barakallahu fikum. Kalau capek, ya, tidak ada yang ngampiri pakai motornya, ayo gonceng. Tidak ada, barakallahu fikum. Ada hewan buas di situ. Ya. Barakallahu fikum. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakum jami'an. Terkait orang yang sholat berjamaah dilipat gandakan pahalanya. Kama fi sahihain, sebagaimana disebutkan dalam riwayat al-Imam al-Bukhari dan Imam Muslim dalam sahihain, min hadithi Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, dari hadithnya Abdullah bin Umar semoga Allah meridhai keduanya, annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi alaihissalatu wassalam beliau bersabda, sholatul jamaah tahdulu ala sholatil fardhi bisab'in wa ishrina darajah. Sholat berjamaah lebih afdol daripada sholat sendirian. Ya, sholat berjamaah di masjid bagi laki-laki lebih afdol daripada sholat sendirian di rumah sebanyak 27 derajat. Barakallahu'alaikum. Maka ini menunjukkan orang yang sholat berjamaah akan dilipat gandakan pahalanya 27 derajat. Wa fawwatal masalih al-ijtima'iyah allati tahsulu lil muslimin bijtima'ihim ala sholah min warsil mahabbah wal ulfah wa ta'limil jahil wa musa'adatil muhtaji wa wairi dhalik. Dan orang yang meninggalkan sholat berjamaah berarti dia terluput dari baiknya persatuan, baiknya perkumpulan, baiknya berjamaah. Yang persatuan, perkumpulan akan didapat bagi kaum muslimin, akan diperoleh untuk kaum muslimin dengan mereka berkumpul untuk melaksanakan sholat lima waktu dengan berjamaah. Ya, barakallahu fikum. Jadi orang yang meninggalkan sholat berjamaah berarti dia terluputkan dari bersatu dengan kaum muslimin. Min ghorsil mahabbah, dia terluputkan dari menanam kecintaan di tengah-tengah kaum muslimin. Orang kalau tidak sholat berjamaah, kecintaan dia dengan kaum muslimin yang lain akan berkurang. Wal ulfah, dan berupa penanaman persatuan, dan akan terluputkan berupa mengajari orang yang bodoh, orang yang belum mengerti tentang agama dengan sholat berjamaah. Barakallahu fikum. Maka di situ juga ada dakwah. Ada orang sholat berjamaah, barakallahu fikum, ternyata dilihat, oh sholatnya cepat, sholat sunnahnya saja tidak mencocoki apa yang dicontohkan oleh Nabi. Ya, tidak tumakninah atau tidak memakai sutroh, barakallahu fikum, ya, atau cara-caranya ya yang tidak sunnah. Maka dengan itu bisa memberi taklim, pengajaran pada orang yang belum mengerti kalau sholat berjamaah. Mungkin dia sholat berjamaah senangnya pakai levis terus yang ketat, berarti dia masih bodoh tentang tata cara sholat. Berarti dengan itu akan ada pengajaran di tengah-tengah kaum muslimin. Barakallahu fikum. Atau dia ya. Masuk masjid, kita lihat ternyata Masya Allah, jubahnya di atas mata kaki. Jenggotnya panjang. Pakai peci. Wah, ini ngaji di mana? Ini kayaknya teman saya ini. Klop. Ternyata setelah sholat dia mengeluarkan tasbih. Waduh, bukan ahlus sunnah ini. Berarti di situ ada pengajaran nanti. Oh, berarti kayaknya jamaah jablek. Ya, jamaah tablik. Barakah fikum. Wa musa'adatil muhtaji. Dan dengan sholat berjamaah, dia akan terwujud saling bahu-membahu. Bantu-membantu, tolong-menolong orang yang membutuhkan. Ya. Ketika kita menjumpai seseorang sholat berjamaah atau teman kita, pakaiannya kok itu terus seminggu. Ya. Sampai kotor pun masih itu terus. Atau baru kenal, itu terus. Berarti orang ini kayaknya miskin. Kemudian kenalan, ditanya, oh iya. Barakallahu fikum. Ternyata, ya, setiap harinya, barakallahu fikum, penghasilannya hanya 3.000. Dalam keadaan anaknya 5, istrinya 2. Barakallahu fikum. Ya, Masya Allah. Berarti ini butuh ini. Ya. Atau menolong orang yang butuh. Ini si Fulan mana ini gak pernah kelihatan sudah 3 hari ini. Di SMS. Ternyata sakit. Nah, dengan sholat berjamaah, sesama kaum muslimin, barakakum, akan terwujud kasih sayang, persatuan. Akan tahu. Kalau tidak kelihatan, akan nampak. Oh, kemana si Fulan gak kelihatan? Oh, ternyata sakit. Begini dan begitu. Oh, ternyata melahirkan istrinya di rumah sakit. Oh, iya. Kayaknya butuh bantuan. Barakakum. Wawairi dalik. Dan orang yang meninggalkan sholat berjamaah akan terluputkan dari itu semua. Selain itu semua. Watarkil jamaah. Sementara orang yang meninggalkan jamaah. Yu'arridu nafsahu lil uqubah. Maka jiwanya akan berhadapan dengan ancaman dari Allah. Wa musabahatil munafiqin. Dan dirinya akan diserupakan dengan orang-orang munafik. Ya. Orang yang meninggalkan sholat berjamaah. Barakah fikum. Dirinya akan diancam dengan ancaman Allah subhanahu wa ta'ala. Dan akan diserupakan dengan orang-orang munafik. Di zaman Nabi. Orang yang tidak sholat berjamaah. Maka dianggap munafik. Ya. Dan ada juga yang sholat berjamaah. Tapi dia ternyata munafik. Takut kalau tidak sholat dia akan diusir dari Madinah. Lalu bagaimana dengan zaman sekarang ini? Jangankan yang sholat sendirian di rumah, yang tidak sholat saja banyak, mungkin lebih dari sekedar ya julukan sebagai orang munafik. Na'udzubillahi min dzalik. Wallahul musta'an. Hafiz Sahihain, maka disebutkan dalam Sahihain, Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari sahabat Abu Hurairah semoga Allah meridainya. Annan Nabi alaihi salatu wassalam qala, bahwasanya Nabi alaihi salatu wassalam beliau bersabda, asqalus salawat alal munafiqin sholatul isya'i wa sholatul fajri. Sholat yang paling berat bagi orang-orang munafik adalah sholat berjamaah pada waktu isya' dan pada waktu subuh. Ya, pada waktu isya' dan pada waktu subuh. Dan dalam riwayat lain pada waktu asar. Pada waktu isya' mungkin berkawikum ketika maghrib dia masih bersemangat karena memang maghrib rata-rata paling banyak di antara masjid-masjid kaum muslimin jamaahnya. Ya. Paling sedikit duhur, asar. Ya. Isya, apalagi subuh. Barakallahu fikum. Habis pulang kerja, habis mandi, ya. Salat maghrib Setelah itu nongkrong di depan TV-nya, ngerokok, ngopi. Barakalikum. Ada sholat isya, azan dikumandangkan, nanti saja lewat. Kan sholat isya itu sampai sebelum subuh waktunya, kata dia. Ketiduran tidak sholat subuh, isya juga ketiduran. Barakalikum. Hari-harinya penuh dengan perangai orang munafik. Padahal barakalikum, waktu sholat isya, waktu akhir sholat isya itu adalah pertengahan malam jam 12, bukan sebelum subuh. Barakalikum. Kecuali ada udur bagi dia, safar yang tidak mungkin untuk sholat, keadaan yang tidak memungkinkan barakalikum, maka tidak mengapa. Kata Nabi, sholat yang paling berat bagi orang-orang munafik adalah sholat isya dan sholat subuh secara berjamaah. Walau ya'lamuna ma fiha la'atauhuma walau habwan. Kata Nabi, dan sekiranya mereka orang-orang munafik tahu keutamaan pahala yang dipersiapkan bagi orang yang sholat berjamaah pada waktu isya dan subuh, pasti mereka orang-orang munafik akan mendatangi masjid untuk sholat keduanya, isya dan subuh, walaupun merangkak. Sini sampai al-fajri merangkak, Pak. Ya. Lampu merah, dia juga berhenti. Ya, belok kiri. Sini mubarok juga merangkak. Kalau dia tahu keutamaan, barakalikum, pahala bagi orang yang sholat isya dan sholat subuh. Selama ini ya kita tidak diberitahu, barakalikum, seperti apa. Satu pahala itu sebesar apa. Memang dalam riwayat yang lain satu pahala seperti, ya, satu kirot seperti Gunung Uhud. Tapi berupa apa? Barakalikum. Kalau berupa, ya, dolar, miler orang-orang. Barakalikum. Pasti akan lari, tidak merangkak. Kemudian Nabi menyatakan, walaqad hamamtu anna amura bisolati fatuqamu thumma amura rajulan fayusalli bin nasi thumman talaqa ma'i birijalin ma'ahum huzam min hatabin ila qawmin la yashaduna sholah fa'uharriqa alaihim buyutahum bin nar. Kata Nabi, dan sungguh aku telah berazam, telah bertekad, dan ini terjadi, barakalikum. Aku perintahkan seseorang untuk mengumandangkan azan lalu sholat ketika tiba waktunya. Ditegakkan, diikomahi. Kemudian aku perintahkan seseorang untuk mengimami manusia, para sahabat, untuk sholat menggantikan Nabi. Kemudian aku pergi bersama beberapa orang laki-laki sahabatku membawa kayu bakar menuju kaum, menuju orang-orang yang tidak mau menyaksikan sholat berjamaah, tidak mau hadir sholat berjamaah, lalu aku bakar rumah-rumah mereka dengan api. Ya, dan ini terjadi zaman Nabi. Beliau barakalikum sudah berjalan. Dan Nabi terus berupaya kuat akan membakar rumah-rumah orang yang tidak mau sholat berjamaah. Ini menunjukkan sholat berjamaah itu wajib bagi laki-laki, ingat, bagi laki-laki yang tidak ada uzur. Kalau ada uzur, sakit, safar, atau yang lainnya, barakalikum, seperti, ya, waktu keadaan yang mencekam, dia tidak sholat berjamaah di masjid, berarti ada uzur, maka tidak mengapa. Berarti ini hadisnya, barakalikum. Dan jumhur, mayoritas para ulama berpendapat sholat berjamaah itu wajib di masjid bagi laki-laki. Wa fi sahihi Muslim an ibni Mas'udin radhiyallahu anhu qala, dan dalam sahih Muslim dari Abdullah bin Mas'ud, semoga Allah meridainya, beliau menyatakan, ya, Abdullah bin Mas'ud menyatakan, man sarrahu ayyal qallaha wadan musliman falyuhafid ala haula'is salawat Barang siapa yang senang berjumpa dengan Allah kelak pada hari kiamat dalam keadaan selamat, maka hendaknya dia menjaga waktu-waktu sholat yang lima. Subuh, duhur, asar, maghrib, isya. Haitsu yunada bihinna. Fa inna allaha syara'a li nabiyyikum sunanal huda. Ketika ya dia dipanggil ya untuk sholat, karena sungguhnya Allah mensyariatkan untuk nabi kalian ya sunnah-sunnah, jalan-jalan petunjuk. Wa innahunna min sunanil huda. Dan sesungguhnya sholat lima waktu berjamaah merupakan ya jalan petunjuk. Qala. Kemudian Abdullah bin Mas'ud menyatakan, walaqad ra'aituna wa ma yatakhallafu anha illa munafiq ma'lumun nifaq. Dan sungguh teringat bagi kita, tidak ada yang tertunda, yang tertinggal dari sholat berjamaah kecuali dia adalah orang munafik, yang benar-benar munafik, jelas-jelas munafik. Walaqad kana ar-rajul yu'ta bihi yuhada bainar rajulain hatta yuqama fis shaf. Dan sungguh dulu ada seorang sahabat, dia didatangkan dalam keadaan dipapah di antara dua laki-laki, kemudian dia diletakkan di antara shaf untuk sholat. Dikarenakan barakakum tahu tentang keutamaan sholat berjamaah. Kalau dia meninggalkan sholat berjamaah, berarti dia terancam bimusabahatil munafik, diserupakan dengan orang-orang munafik. Maka di zaman Abdullah bin Mas'ud ada seorang sahabat, dikhawatirkan dia terjatuh dalam sifat munafik, dia tetap rela sholat berjamaah dalam keadaan dipapah. Demikian pula Nabi disebutkan di dalam Sahih Al-Bukhari barakakum, di situ Nabi dipapah oleh Al-Abbas dan juga Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhuma barakakum untuk sholat berjamaah ya, mengimami manusia ketika dipapah oleh beliau berdua ya, telapak kaki Nabi itu terseret karena memang tubuh beliau sudah mulai gemuk. Barakakum. Ya, di situ diambil faedah ya oleh Al-Imam Al-Bukhari barakakum bahwasanya sholat berjamaah tidak gugur ya bagi laki-laki kecuali ada uzur. Barakakum. Kemudian berkata Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin rahimallahu taala, wa minas sha'imin man yatajawazu bil amri. Dan di antara orang-orang yang berpuasa ada orang-orang yang mereka terlewatkan dari perintah Allah Subhanahu wa taala. Fayanamu anis sholati waqtiha. Dia tidur, tidak sholat berjamaah pada waktunya. Wa hadza min a'dhamil munkarat. Maka ini termasuk kemungkaran yang paling besar. Wa asyaddul idha'ati lis-shalah. Dan termasuk bentuk menyia-nyiakan sholat yang paling parah. Ya. Dia tidur. Barakallahu. Mungkin dia dengar tambah tidur. Ya, tambah ya dipererat selimutnya. Barakallahu. Dia lebih sayang kasurnya, lebih sayang gulingnya, barakatikum, daripada pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Padahal pada gulingnya terkadang ada air liurnya. Barakatikum. Hatta qala kathirun minal ulama, bahkan kebanyakan para ulama menyatakan tentang orang-orang yang meninggalkan sholat tanpa ada udzur, sholat lima waktu dengan berjamaah tanpa ada uzur. Inna man akhara sholata an waqtiha biduni udrin syar'i lam tuqbal wa in shalla mi'ata marrah. Hadisnya sahih barakallahu fikum. Ya, yang disebutkan afan ucapannya ini yang merupakan penyandaran terhadap para ulama sahih disebutkan oleh al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah. Ya, barakallahu fikum. Kata para ulama, sesungguhnya orang yang mengakhirkan menunda-nunda sholat pada waktunya, ya, dia menunda-nunda sholat pada waktunya, biduni udhrin, dengan tanpa udhur. Ingat, ini tanpa udhur, menunda-nunda. Udhurnya udhur yang syar'i. Maka sholatnya tidak akan diterima, walaupun dia sholat sebanyak 100 kali. Dan para ulama juga punya dalil. Di antara dalilnya, liqaulin nabi alaihi salatu wassalam, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Di antara dalilnya adalah sabda nabi alaihi salatu wassalam riwayat Imam Muslim, barang siapa yang beramal sebuah amalan yang tidak ada perintahnya, tidak ada contohnya dari kami, maka tertolak. Wassalatu ba'da waqtiha laisa 'alaiha amrun nabi alaihi salatu wassalam, kata beliau Syekh Muhammad Ibnu Shalih Al-Utsaimin. Dan salat lewat pada waktunya yang tidak ada udzur bagi dia. Ya. Salat lewat pada waktunya yang tidak ada udzur syar'i bagi dia, itu tidak ada contoh dari nabi. Fatakunu mardudah ghairu maqbulah, maka salatnya tidak diterima dan tertolak. Wallahu ta'ala bisawab. Ini ucapan mayoritas para ulama. Barakallahu'alaikum. Ya. Maka inilah jeleknya orang-orang yang meninggalkan sholat berjamaah, ya, dengan tanpa udzur. Barakallahu'alaikum. Maka kita yang mengaku sebagai ahlu sunnah wal jamaah, maka kita hendaknya sholat berjamaah sesuai dengan sunnah nabi. Tata caranya, ya, diantaranya, barakah fikum, pada waktunya. Kemudian dengan berjamaah. Barakah fikum. Ini diantara adab yang wajib. Yang disebutkan oleh Syekh Muhammad Ibnu Shalih Al-Utsaimin bagi orang yang berpuasa. Yakni hendaknya dia sholat berjamaah, ya, pada sholat-sholat yang wajib, yakni sholat lima waktu. Ingat, ini bagi laki-laki. Adapun bagi wanita tidak wajib berjamaah di masjid. Barakallahu fikum. Maka sholatnya dia di rumahnya itu lebih afdol daripada di masjid. Sholatnya dia di ruang tamu, ya, barakallahu fikum. Sholatnya dia di kamarnya lebih afdol daripada sholatnya dia di ruang tamu. Barakallahu. Kemudian di antara adab yang wajib yang lain selain sholat lima waktu bagi orang yang berpuasa. Wa minal adabil wajibah ayyajtani bassa'imu jami'a ma haramallahu wa rasuluhu minal aqwali wal af'al. Dan termasuk adab-adab yang wajib yang harus diberikan, ditunaikan bagi orang yang berpuasa adalah orang yang berpuasa meninggalkan seluruh apa-apa yang Allah haramkan dan apa-apa yang Rasulnya haramkan berupa pengharaman yang sifatnya ucapan maupun perbuatan. Contohnya, fayajtanibul kadzib, dia meninggalkan ucapan dusta, ya. Di antara adab yang wajib yang harus, ya, dijalankan bagi orang yang berpuasa adalah dia meninggalkan ucapan dusta. Apa itu ucapan dusta? Wa huwal ikhbaru bi khilafil waqi'. Dusta adalah mengkhabarkan sesuatu yang berbeda dengan kenyataan. Ya, itu dusta. mengkhabarkan, menginfokan sesuatu yang menyelisihi kenyataan. Wa a'zamuhu al-kadzibu 'ala Allah wa rasulihi ka'ayyun siba ila Allahi wa aw ila rasulihi tahlila haramin aw tahrimah halalin. Dan ucapan dusta yang paling besar adalah kedustaan atas nama Allah dan Rasulnya, berdusta atas nama agama. Seperti dia menyandarkan kepada Allah dan kepada Rasulnya, menghalalkan apa-apa yang haram dan mengharamkan apa-apa yang jelas-jelas halal. Contoh menghalalkan apa-apa yang haram, dia menghalalkan riba. Riba jelas-jelas haram, dia halalkan. Dia menghalalkan musik, musik jelas-jelas haram, dia haram, dia halalkan. Yang haram itu rock, pop, dangdut. Tapi kalau musik islami tidak mengapa, ini kata mereka. Ya. Maka kita jawab, di zaman Nabi itu tidak kenal rock, pop, dangdut. Justru, ya, musik islami yang kalian maksud itu, nasyid. Ya. Maka itu yang dimaksud di zaman Nabi. Barakallahu'alaikum. Itu diantara contohnya. Seperti menghalalkan yang haram adalah nikah mut'ah. Nikah gayanya orang-orang Syiah, kawin kontrak. Kamu mau sama saya? Tanpa ada kak, tanpa ada wali, tanpa ada saksi. Kamu mau sama saya? Ya. Apa maharnya? Ya, yang perempuan minta maharnya barakafikum pulsa kuota. Ya. 2 giga. Setiap seminggunya. Tiap pekan. Berapa lama kita kawin kontrak? Ya, sampai saya lulus semesteran atau lulus kuliah. Dan ini terjadi ya di kalangan para mahasiswa-mahasiswi. Di Makassar banyak berkafikum. Mereka terkena syubhat orang-orang Syiah dikarenakan mereka tahu safar dalam dia tanpa mahram itu haram, maka dia cari mahram, mahramnya juga haram. Ya. Barakallahu'alaikum. Akhirnya dia menganggap itu boleh. Ya. Itu halal padahal haram. Ketika ditanya, kenapa kalian melakukan kawin mut'ah? Dulu di zaman Nabi pernah dibolehkan. Maka kita jawab, iya. Memang di zaman Nabi pernah boleh. Tapi dihapus hukumnya. Barakallahu'alaikum. Kemudian setelah itu, ya, tidak ada alasan bagi orang-orang Syiah untuk melakukannya. Au tahrimah halal, atau mengharamkan yang jelas-jelas halal. Mengharamkan yang jelas-jelas halal. Barakallahu'alaikum. Dia mengharamkan menyentuh istrinya ketika haid. Padahal kalau hanya sekedar menyentuh istri ketika haid, bukan berhubungan, itu boleh. Tapi orang-orang Yahudi, mereka tidak mau makan bareng satu meja, satu piring. Bahkan kalau istri-istrinya haid, ya, disuruh pergi dari rumah atau suaminya yang pergi. Barakallahu fikum. Atau dia mengharamkan yang halal. Barakallahu fikum. Dari apa-apa yang mubah. Makanan-makanan yang halal dia haramkan. Daging. Ya, dia haramkan. Seperti orang-orang. Bagian orang-orang Hindu. Barakallahu fikum. Orang-orang India di sana. Yang mengharamkan sapi. Barakallahu fikum. Qala Allahu ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman. Wala taqulu. Lima tasifu al-sinatukumul kadiba, hadha halal, wa hadha haram. Dan janganlah kalian mengatakan apa yang disifatkan oleh lisan-lisan kalian secara dusta. Ini halal, ini haram. Litaftaru alallahil kadib. Dalam rangka mengada-adakan kedustaan atas nama Allah. Innalladzina yaftaruna 'alallahi al-kadziba la yuflihun. Sesungguhnya orang-orang yang berbuat dusta atas nama Allah, dia tidak akan beruntung. Ya, tidak akan beruntung. Di antaranya dia menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal. Dia tidak akan beruntung. Mata'un qalil, itu adalah kesenangan yang sedikit. Walahum azabun alim, dan bagi mereka azab yang pedih. Mungkin dengan dia menghalalkan yang haram, mengharamkan yang halal, dia dapat bagian di dunia. Laris dagangannya. Ya. Barakakum. Namun walahum azabun alim, dan bagi mereka nanti pada hari kiamat kalau tidak bertobat, azab yang pedih. Surat An-Nahl ayat ke-116 dan 117. An-Nahl 116 dan 117. Wa fi sahihain, dan juga disebutkan dalam riwayat Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim wa ghairihima, dan juga yang selainnya, tentang haramnya berbuat dusta. Min hadithi Abu Hurairah radhiyallahu anhu wa ghairi. Dari hadithnya Abu Hurairah dan juga yang selainnya. Annan Nabiya alaih salatu wassalam kala. Bahwasannya Nabi alaih salatu wassalam beliau bersabda. Man kazzaba alaiya muta'ammidan fal yatabawa maka'adahu minan nar. Barang siapa yang berdusta atas namaku, maka monggo dia mempersiapkan dirinya untuk duduk di neraka. Falyatabawa ini artinya monggo. Ya. Tafadol. Persilahkan. Ya. Dia menempatkan. Mengambil tempat duduknya. Dari neraka. Riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Dan hadis ini mutawatir. Barakakum, banyak jalan periwayatannya. Di antara yang disebut dalam hadis ini, yang dimaksud dalam hadis ini adalah hadis palsu. Sungguh barakakum telah tersebar hadis palsu semenjak zaman para imam-imam ahli hadis sampai sekarang. Ya? Tentang hadis palsu. Di antara yang melatar belakangi mereka membuat hadis palsu agar kaum muslimin bersemangat untuk beribadah. Akhirnya dia membuat hadis palsu yang tujuannya baik, niatnya baik, namun salah jalan. Akhirnya dia terkena ancaman ini. Barakallahu fikum. Ya. Demikian pula hadis palsu tentang keutamaan-keutamaan ini, keutamaan itu. Barakallahu fikum. Maka jangan mudah untuk membeli buku-buku yang ada di bis. Ya, 20 ribu, 20 ribu, 20 ribu dapat 3. Yang satu kumpulan hadis, yang satu dongeng, yang satu tentang siksa neraka yang ada gambarnya. Kalau dilihat hadisnya, riwayat ini, riwayat itu. Palsu ternyata. Cari induk hadisnya nomor berapa. Tidak ilmiah. Barakallahu fikum. Maka orang yang membuat hadis palsu, walaupun dia niatnya ingin agar kaum muslimin ya tersemangati, bersemangat untuk beribadah, maka dia diancam dengan neraka. Kemudian Nabi alaihissalatu wassalam, beliau memperingatkan kaum muslimin, para sahabatnya, dari perbuatan dusta. Wa hadzaran Nabi alaihissalatu wassalam minal kadzib. Faqala, dan sungguh Nabi memperingatkan dari kedustaan. Nabi menyatakan, iyyakum wal kadzib. Hati-hati kalian dari ucapan dusta. Fa innal kadziba yahdi ilal fujur. Dikarenakan ucapan dusta mengantarkan kepada kefajiran, kepada kejelekan. Kamu dapat dari mana? Dapat dari Abi. Dia bohong. Satu kebohongan. Abi dapat dari mana? beli, padahal tidak beli. Dua kebohongan. Beli di mana? Di Indomaret. Bohong yang ketiga. Kapan? Tadi pagi. Padahal tidak. Bohong yang keempat. Terus begitu. Barakallahu. Wa innal fujura yahdi ilan nar. Dan sesungguhnya kefajiran, ya, mengarahkan, menghantarkan kepada neraka. Wala yazalur rajulu yakdzibu wa yataharral kadziba hatta yuktabu indallahi kadzaban. Dan tidaklah seseorang berupaya terus-menerus berbuat dusta, atau dan seseorang terus-menerus berbuat dusta sehingga dia terus berupaya untuk berbuat dusta, melainkan akan tercatat di sisi Allah dia sebagai orang yang kadzab, pendusta, selalu berbuat dusta, tidak pernah jujur. Barakallahu fikum. Dan mempertahankan kedustaannya, maka dia akan ditulis, ditetapkan di sisi Allah sebagai, ya, orang yang berdusta, kadzab. Barakallahu fikum. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, ya. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan. Yani yang kedua, kewajiban yang harus ada pada orang yang berpuasa setelah dia sholat 5 waktu secara berjamaah, ya, bagi yang tidak memiliki udzur syar'i, kewajiban yang kedua bagi orang yang berpuasa adalah dia menjauhi ucapan dusta. Barakallahu fikum. Wallahu ta'ala bisawab. Naktafi bihadzal qadar. Subhanallahi walhamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Fadlu wa hifdzakumullah. Barakallahu fikum.